Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Latif, Al-Khabir, Al-Ra'uf, Al-Rahim. Wa salatullahi wa salamu ala habibir rabbil alamin, habibina sayyidina Muhammad, wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arhamna wa la tu'adzibna wal tuf bina wa aslih ahwalana wa ahwala ulati umurina. A'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika wa ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, asyhadata 'indal maut, wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan, para hamba-hamba terpilih, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Yakini bahwa kita dipilih oleh Allah, sehingga dengan keyakinan itu kita sangat mudah untuk menghadirkan syukur. Yakin kalau kita dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini, di masjid, di acara yang mulia. Keyakinan bahwa yang memudahkan langkah kaki kita ke sini adalah Allah. Memudahkan, yang memberikan kehendak dan kemauan kita untuk berjalan menuju ke tempat ini adalah Allah. Kemudian kita syukuri, la in syakartum la azidannakum, sehingga dengan mensyukuri nikmat maka Allah akan tambah nikmat, sehingga keberadaan kita di tempat ini bisa terus istiqomah hingga kelak kita berkumpul kembali. Dan ini merupakan buah dari perkumpulan kita saat ini. Kita kelak akan berkumpul kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah buah dalam keabadian. Berkumpul dengan beliau. Maka yang ingin berkumpul kelak dengan Rasulullah, maka saat ini harus merindukan dan menjadikan perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sebab kita berkumpul dengan Rasul harus kita nomor satukan. Majlis semacam ini kita nomor satukan. Majlis ini disanjung, majlis ini disenangi, dicintai oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah. Bahkan bukan saja Rasulullah mendoakan Nabi, Rasulullah menghabarkan bahwa semua malaikat mendoakan dan ridho kepada kita. Kemudian semua binatang-binatang yang ada di dalam laut pun memohonkan ampun kepada orang yang duduk di tempat seperti ini untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Lihat di sana ada hamba-hamba yang untuk menghadiri tempat semacam ini, masya Allah, susah. Karena belum dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya harus terus kita syukuri dan syukuri agar nikmat itu tidak hilang. Dan agar nikmat itu terus dijaga oleh Allah. Sehingga menjadi nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat yang sesungguhnya adalah bukan nikmat yang saat ini kita rasakan di dunia. Akan tetapi nikmat yang sesungguhnya adalah yang kita rasakan nanti di akhirat. Tapi ingat, akhirat buah daripada apa yang kita tanamkan saat ini di dunia. Kenikmatan yang didapat oleh seorang hamba di akhirat nanti adalah mukaddimahnya sudah diberikan saat di dunia ini. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat tersebut lalu tidak kita syukuri, maka ketahuilah nikmat itu akan menjadi malapetaka dan bencana kelak di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah dan menjadikan ketenteraman dan ketenangan batin kita adalah di tempat mulia semacam ini. hingga kelak dicabut nyawa kita. Setelah panjang umur, dalam keadaan kita berada di tempat yang mulia, dengan hati yang mulia, jiwa mulia, dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Baik, kita akan langsung saja sebelum kita membaca munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari, termasuk pungkasan dari kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa, kita akan hadirkan satu hadis Nabi SAW dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-190. An Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-nabiyya, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La tattabi'unna. Sungguh kalian-kalian akan mengikuti sananal ladzina min qablikum. Kalian-kalian akan mengikuti cara hidup orang-orang yang datang sebelummu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu dhira' demi satu dhira'. Sejengkal satu dirok ini. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit akan mengikuti cara hidup orang-orang yang telah mendahuluimu dari orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Hatta lo salaku, bahkan begitu gandrungnya dirimu, pengennya dirimu mengikuti mereka, sampai kalau mereka itu salaku menempuh jalannya hujradobbin, jalannya biawak, lasalaktumuhu, niscaya engkau akan mengikutinya. Dihabarkan oleh Nabi SAW bahwa akan ada, dan selagi Nabi yang bersabda, Nabi adalah tidak berucap kecuali wahyu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Semua ucapan Nabi adalah benar, dan apa yang dikatakan Nabi adalah ada. Nabi menyebutkan bahwa nanti ada di antara kalian itu ada orang-orang yang sangat mengikuti cara hidupnya orang-orang di luar dirimu, orang terdahulu, orang di luar Islam. Bahkan begitu terpesonanya dirimu untuk mengikuti mereka, sampai aneh. Kalau mereka memasuki lubang biawak, engkau akan mengikuti. Digambarkan oleh Nabi ini, gambaran Nabi, gambaran yang tajam, cerdas, yang sangat jelas. Lubang biawak, biawak itu kalau punya lubang berkelok-kelok. Berkelok-kelok begitu. Nah, ini seorang Muslim yang lemah iman, gandrung dengan budaya-budaya kafir, cara hidupnya orang kafir, ngikuti sampai net. Kalau seandainya mereka masuk lubang biawak akan diikuti. Disebut oleh Nabi dan itu pasti ada. Dan semoga itu bukan kita. Nah, ini maksudnya agar sadar, jangan-jangan kamu tuh bagian ini. Nabi SAW menyebut, jangan sampai masuk bagian ini loh ya kalian. Kamu jangan masuk bagian ini, seolah Nabi ngomong gitu. Awas ya, ini ada orang nanti lihat cara hidupnya. Kayaknya umatku, ngaku dia, bahkan maulidan dia. Katanya hadir majelis maulid, tapi mana Rasulullah tidak di nomor satukan. Cara makan, cara berjalan, cara hidup, bukan caranya Nabi SAW, tapi lebih senang dengan budaya-budaya di luar sana. Kulna ya Rasulullah, kami bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Arti apa? Disebutkan orang di luar Islam, maksudnya seperti itu. Dicontohkan karena agama yang masyhur adalah agama Yahudi dan Nasrani. Budaya-budaya di luar Islam. Kalau orang Nasrani menjalankan budaya mereka di tengah-tengah mereka, kita tidak boleh ikut-ikut mengganggu mereka. Dan itu keindahan yang diajarkan Islam. Mereka mau apa saja selagi masih bersama mereka dan tidak mengganggu orang lain, bebas mereka. Merayakan Natalan dan sebagainya misalnya, hak mereka. Seorang Muslim tidak boleh melarang seorang Nasrani merayakan hari Natal. Atau yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang ada menjadi ciri khas keagamaan mereka. Kita tidak boleh melarang mereka. Akan tapi Nabi menyebutkan ada di antara kalian itu kalau tidak ikut-ikutan tidak enak. Mulai dari cara berpakaian. Wah, dia adalah Pak Haji yang kalau umroh sebulan 3 kali itu, ibaratnya begitu. Tahajudnya pol. Dia ikut torekoh sana-sini misalnya. Wah, Masya Allah. Tapi putrinya adalah dandanannya dandanan orang dari negeri kafir sana misalnya. Namanya misal itu tidak sesungguhnya. Karena kenyataannya sudah disebut oleh Nabi. Saya hanya berani buat contoh misalnya. Tidak pernah gandrung, tidak pernah terpesona dengan cara hidupnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin. Tidak pernah gandrung dengan bagaimana cara hidupnya Sayyidat Aisyah Ar-Ridha. Tidak pernah rindu untuk membaca kisah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tidak pernah rindu membaca kisah wanita-wanita mulia. Tapi kalau sudah nyebut orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang tidak kenal Islam bisa menghafal. Yang punya budaya, kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan merusak akhlak, dia bisa menghafal. Nah ini musibah. Dan harus kita sadari, kalau memang itu terjadi di rumah kita, kalau pengen benar kita, tidak usah menengok kiri kanan, tidak usah nengok rumahnya tetangga, terlalu jauh tetangga kita, rumah kita sendiri, siapa yang ada di rumah kita? Apa itu artinya tulisan-tulisan yang ada di rumah kita tentang bagaimana waliullah? Mungkin ada gambarnya para kekasih-kekasih Allah. Akan tapi bagaimana anak kita? Jangan sampai mereka kita biarkan untuk mengikuti cara hidupnya orang di luar Islam. Lihat, budaya-budaya yang diharamkan, budaya-budaya yang melanggar syariat, kadang menjadi tren. Kalau tidak dipikir ketinggalan zaman, seolah-olah dunia di luar Islam sana adalah dunia yang lebih maju. Sehingga terpesona, mengikuti dan mengikuti sampai cara berpakaian. Berdandannya, lihat. Bahkan mungkin kita pernah melihat satu orang, mungkin, tapi tidak usah Anda mengejek, tidak. Cukup kita berandai-andai. Mungkin Anda pernah melihat seseorang berdandan antara lipstik dengan kulitnya itu enggak sesuai sudah. Pokoknya bikin kejutan. Maksudnya orang terkejut gitu loh. Enggak ada. Ada. Dia tidak sadar dia itu niru orang yang kulitnya putih, yang hidungnya bagaimana. Dia sendiri enggak sadar modelnya model apa dia itu. Rambutnya pun dimodel-model segala macam dan sebagainya. Nah ini adalah gambaran kalau seandainya ada mereka masuk ke lubang biawak akan diikuti semuanya. Maka kita perlu sekarang mengembalikan kekaguman kita kepada ayat apa yang ada di dalam Islam. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup kita hanya berbangga dan berbangga, akan tapi tidak berbangga dengan lidah kita, tapi tidak diyakin dengan hati. Akan tapi keyakinan dengan hati, itulah lebih penting. Orang bisa mengatakan, oh semuanya, Islam itu segalanya dan segalanya, segalanya. Segalanya apa? Kan itu. Harus kita sadar dan tahu. Jangan sampai kita menjadi seorang tuan rumah asing dengan benda-benda perabot yang ada di rumahnya. Seseorang, orang kampung, orang kampung semua lebih enak, polos, segala sesuatunya ala kadarnya sederhana. Anggap ini sebuah contoh. Orang kampung mendapatkan rumah istimewa di kota. Dikasih hadiah rumah harganya 5 miliar. Waduh, bingung harganya 5 miliar. Semuanya sebuah otomatis, sebuah gini dan sebagainya. Pusing. Mau mandi, bingung kerannya macam-macam. Giliran dipencet air panas. Gak bisa mandi dia. Mau mandi harus ditaruh di bak dulu berjam-jam. Biar dingin katanya. Karena salah pencet ya. Mau buang air, ternyata modelnya macam-macam, malah kesemprot, bingung dia. Terus apa lagi? Mau masak, nggak bisa nyalain kompor. Wah, akhirnya setiap hari itu pinjem kompor tetangganya, itu masak rumah tetangganya, ke WC tetangganya. Mau motong sayur pun nggak bisa, karena ayatnya canggih semuanya. Pinjem pisau tetangga. Ya kayak gini loh umat Islam yang tidak ngerti tentang Islam itu. Sudah tahu dalam Islam dengan segalanya, segala kemuliaan, segala kehebatan, masih pinjam miliknya orang di luar Islam. Makanya itu adalah orang tadi itu. Kita punya, jangan hanya kita pandai berbangga dan terkagum-kagum, tapi kalau tidak bisa menggunakan, ya tidak ada artinya. Mau mandi aja ke rumah tetangga, padahal di rumahnya ada kamar mandi yang bagus dan bersih. Cuman karena apa? Dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Yang tidak bisa menggunakannya sama seperti tidak memiliki. Ini gambarannya kita, Islam itu seperti ini. Kita tidak pernah berbangga. Seorang anak gadis, banyak yang sudah tidak berbangga dengan cara berpakaian yang menutup kehormatan, kemuliaan mereka. Sehingga anaknya Pak Ustadz dan Pak Haji pun bisa saja yang ditiru adalah cara berdandan yang dilihat di televisi. Disanjung, oh rambutmu bagus begitu saja, sudah poseng, bisa diturunkan penutup rambutnya. Beginilah problem kita ini. Kurang meyakini apa yang ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam. Bahkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam pun kadang kita ragu-ragu. Itulah anak santri, Mas, mondok di mana? Oh enggak, saya kuliah kok. Nih, kamu sudah mondok kuliah. Tak tanya begini, oh kamu garuk-garuk, berarti di pondok itu enggak. Jangan bohong kamu ya. Di pondok kan biasanya suka gatelan kan? Di pondok suka gatelan, karena pondoknya tidak bersih. Itu pondok yang tidak bersih. Nah artinya ada orang itu di pondok itu kan mestinya lebih berbangga misalnya di pondok pesantren. Tampakkan kalau kamu adalah di tempat di pondok atau di tempat agama, fakultas. Kampus bukan sesuatu yang hina, mulia juga. Cuman kadang-kadang semacam ini. Orang tidak berbangga dengan Islam. Kalau dia di sebuah lembaga, misalnya kerja di sebuah tempat yang di situ adalah digunakan untuk syiar dan sebagainya, dakwah, dia tidak begitu berbangga. Tapi kalau sudah bekerja di sebuah perusahaan yang tanya memperkenalkannya, sedih yakin saya di sebuah perusahaan ini, padahal dia juga kuli kan di situ ibaratnya, tapi bisa berbangga. Kenapa? Karena itu adalah kecenderungan hatinya. Itu yang dikhawatirkan kita ini adalah, lihat, kepikiran ngomong anak pondok gatelen, nanti di pondok pada bubar. Karena kebanyakan orang sehingga airnya kurang, jadi gatelen. Bu, jangan dibilang pondok suka bikin gatel ya. Alhamdulillah pondok masih Masya Allah. Di luar pondok juga bisa gatel kok. Memang ada sebuah pondok itu memang jadi ciri khas suka gatelen gitu biasa. Ya, jangan biasa dong, saya menghimbau kepada pondok pesantren harus juga dihimbau kebersihannya dong. Nabi kan ngajari kebersihannya. Jangan pondok menjadi ciri khas, kalau belum gatel, belum diakui anak santri, kok enggak enak gitu ya. Harus bersih ya. Biarpun kenyataan ada pondok seperti itu. Kalau belum gatel, kalau belum kehatelan, belum korengan. Baik, kembali kepada apa yang diisyaratkan oleh Nabi bahwasanya nanti ada orang itu mengikuti cara hidup di luar Islam. Sudahlah, pokoknya gini, Anda tidak usah nengok tetangga Anda, Anda nengok diri Anda sendiri, sudah. Berpakaian, berdasi, pakai celana bukan sesuatu yang dilarang kok. Dan Anda bukan dilarang untuk pakai baju, dasi, celana, pakai jas, bukan dilarang. Akan tapi di saat Anda harus menggunakan kopiah, Anda harus lebih berbangga. Itu saja kok yang diinginkan. Bukan dilarang, sesuai dengan tugasnya. Anda jadi Pak Bupati pakai sarungan, ya boleh saja, cuman ya misalnya, ada bagiannya mas, akan tapi yang perlu adalah di saat Anda harus mengenakan baju semacam ini, misalnya pakai kopiah, pakai baju yang menunjukkan tentang nilai keislaman, Anda harus berbangga. Tidak perlu gengsi. Ini harus berbangga. Akan tapi lihat, bukan berarti harus meremehkan orang yang pakai dasi. Baju Anda putih, berbangga karena Nabi senang dan putih. Tapi jangan ngolok yang bajunya batik dong. Kan semuanya menutup aurat pada dasarnya. Karena yang punya pakai baju batik hari ini juga punya baju putih. Jadi saat ini, saat itu, tidak. Akan tapi harus ada kesadaran bahwasanya di saat kita menggunakan sesuatu yang ada hubungannya dengan sunnah Nabi, ada hubungannya dengan syariat, harus lebih berbangga. Itu saja yang diinginkan. Jangan sampai malu-malu Anda. Anda dimanapun tidak boleh malu dengan identik keislaman. Ya, orang di luar Islam pun punya kebanggaan. Tanda-tanda simbol-simbol keagamaan dibawa kemana-mana. Di saat mereka menjadi artis, pemain bola, dan sebagainya, ditampakkan. Ini kebanggaan itu penting dengan Islam. Dan kalau sudah bangga dengan Islam, dia mudah untuk mempertahankan nilai keislaman pada dirinya. Tapi begitu sebaliknya, jika dia sudah terkagum-kagum dengan orang yang di luar Islam sana, mulai cara berjalan, cara makan, budayanya, maka akan meniru. Dan ini yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bergeseran nilai iman. La tattabi'unna sanal ladzina min qablikum syibran bi syibrin. Cara mengikutinya pun masyaallah pelan-pelan. Dulu sih dia itu ya karena dari keluarga yang baik-baik dan sebagainya. Wah, bajunya rapi, bagus. Akhirnya mulai kenal dunia barat ya, akhirnya roknya mulai naik ke setengah betis. Pelan-pelan. Setengah betis. Akhirnya satu tahun sudah setengah betis, sudah biasa, naik lagi mulai lutut. Hah? Akhirnya di atas lutut, ya begitulah bergeseran. Halus. Tidak serta-merta loh orang itu pakai baju begitu, lihat. Apalagi orang kampung, ayo. Nggak serta-merta, bergeseran perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan-perlahan, tak tanya Pak, persis seperti mereka. Maka dari itu, ayo kita sekarang koreksi diri, hati-hati. Jangan mudah terpesona dengan sesuatu yang di luar Islam sana. Pokoknya Anda menguji keimanan diri Anda sendiri. Kalau Anda lebih berbangga dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan kekafiran, dikhawatirkan semakin subur benih-benih kebusukan kekafiran di dalam hati kita. Akan tapi yang harus kita tumbuhkan adalah kita berbangga dengan apa yang datang dari Islam. Mulai dari cara berpakaian, cara makan. Cara makannya Nabi SAW. Yang diajarkan Nabi SAW. Cara berpakaian yang diajarkan Nabi SAW. Cara berjalan. Cara hidup. Baik. Ini namanya pergeseran nilai itu halus. Kadang tidak terasa tiba-tiba sudah di luar wilayah Islam itu loh pergeseran nilai. Masih ingat kita mungkin dahulu bagaimana keadaan di daerah kita dan sebagainya. Pergaulan anak-anak. Dan juga pengaruhnya sangat sederhana. Tidak sebedah saat ini. Karena media-media informasi tidak seperti saat ini. Dulu aja yang namanya televisi hanya ada TVRI saja. Ada kelompok capir. Coba ya. Ini malah ada manfaatnya bicara pertanian. Ya paling ketawa Ria Jenaka. Kita pasti ingat Ria Jenaka. Itu kata-katanya, cerita-ceritanya orang dulu gitu ya. Ah, coba. Tidak banyak akan tapi saat ini wahai para bapak ibu. Yang disadapkan Nabi ini sangat mudah dianut oleh anak-anak kita. Makanya Anda harus waspada anak Anda mengidolakan siapa yang diikuti siapa. Jangan sampai anak kita mengikuti orang di luar Islam sana. Dan ingat, waktu cara mengikuti mereka adalah tidak serta-merta. Akan tapi syibran bi syibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, tiba-tiba sudah berada di luar. Di luar Islam bukan keimanannya, iman nanti. Cara berpakaiannya bukan berpakaian yang islami lagi. Ya, hiburannya bukan hiburan yang islami lagi, lihat. Perayaan yang dikagumi adalah bukan perayaan yang islami, itu musibah. Ayo kita koreksi di rumah kita, anak-anak kita bagaimana? Tahun baru nanti kira-kira anak kita di mana? Berzikir atau niup trompet? Ya, itu harus insyaallah ya, kita mengantisipasi jangan sampai mereka ikut budaya-budaya anak-anak muda yang tidak pernah diberikan oleh Islam. Maka kalau ada orang-orang punya budaya misalnya melakukan keharaman di malam itu, saya ingin membuat kebiasaan di anak saya, karena anak saya adalah anak soleh, insya Allah anak soleh, maka akan saya bawa untuk berzikir. Maka kita pun juga mengajak, lihat, di saat orang pada sibuk nanti untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kami akan bersama-sama mengajak mereka untuk baca salawat kepada Nabi, insya Allah. Di alun-alun nanti kita. Supaya tidak terbawa kepada budaya-budaya. Dan kita bukan mengadakan perayaan seperti akan tapi, maksudnya kita ingin mengajak mereka untuk keluar daripada budaya-budaya yang tidak baik. Budaya yang tidak baik itu apa? Hura-hura, mabuk, ya kan? Kemudian, ya macam-macam yang tidak ada hubungannya dengan agama. Niup trompet misalnya, Diajak berzikir saja. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dipersiapkan saat ini Ibu, sudah kita bincangkan dengan anak-anak kita tentang acara di malam itu misalnya. Kalau tidak nanti terlanjur mereka membuat rencana kalau kita gagalkan perang dengan kita. Kalau sudah mereka sudah janji dengan kawannya mau mengadakan acara di malam itu, mau kita hentikan perang. Tapi mulai saat ini sudah, nak yuk kita nyembelih kambing saja yuk. Malam itu kita masak di rumah, enggak apa-apa. Kami lebih senang kalau seandainya dari kaum muslimin itu mengadakan zikir di rumahnya masing-masing, lebih senang. Akan tapi budaya saat ini tidak semacam itu. Itu belum terjadi budaya berkumpul di rumah. Akan tapi yang ada adalah keluar, maka kita ingin membuat di luar itu kita rubah. Menjadi budaya orang berzikir. Dan yakini wahai para pendukung-pendukung program ini, ketahuilah mereka suatu ketika nanti akan bersyukur kepada Anda. Karena Anda telah menyelamatkan mereka. Anda menyelamatkan budaya mereka. Dari budaya yang tidak disenangi oleh Allah, menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ini. Jadi apa para ulama mensyariat disini dengan bermacam-macam problem saat ini. Dalam segala aspek kehidupan kita, segala macam kehidupan kita, kita sering meniru cara hidupnya orang di luar Islam. Dan tanpa kita sadari, karena diisytiharkan Nabi Shibron bin Shibrin, sejengkal demi sejengkal, alias sedikit demi sedikit, wallahu a'lam bishawab. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athail As-Sakandari, yang kita sudah sampai kepada munajatnya. Imam Ibn Athail As-Sakandari, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumikum. Wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala. Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, kaifa takiluni ila nafsi, bagaimana engkau akan biarkan urusanku, bagaimana engkau akan menyerahkan urusanku kepadaku, wa tawakkalta li, karena sesungguhnya engkau lah yang telah menjamin urusanku. Ini adalah munajat yang di dalamnya makna keinsafan, pengakuan dari kita. Allah yang mengurusi kita, maka sungguh tidak pantas kalau kita sok pengen mengurusi diri kita. Sebaik-baik yang mengurus kita adalah Allah. Yang mengurus kita adalah Allah. Maka di saat kita hendak mengurusi diri kita, jangan lupa engkau sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan kamu sok bisa mengurusi dirimu sendiri, termasuk mengurusi anak kita. Maka sambil kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita, jangan lupa memohon kepada Allah, ya Allah, aku butuh bantuanmu untuk mendidik anak-anakku. Karena apa? Pelindung sesungguhnya adalah Allah. Yang mengurusi kita secara sesungguhnya adalah Allah. Kita hanya sekedar usaha. Jangan sombong dengan kelihayaanmu. Mungkin Anda seorang ustadz yang hebat. Tidak. Yang bisa menjaga santrimu adalah Allah. Engkau hanya berusaha saja. Wa kaifa udhamu wa antan nasir. Bagaimana akan terkurangi, apa terendahkan kami, terkurangi kebaikan untuk kami. Bagaimana aku akan terendahkan, bagaimana aku akan terhinakan, ya Allah. Sementara engkau lah yang memberikan pertolongan li kepadaku. Artinya gini, pengakuan lagi. Engkau adalah pemberi pertolongan yang sesungguhnya, ya Allah. Apakah setelah ada pertolongan darimu, ada orang yang bisa menghinakan aku? Maknanya lebih luas lagi adalah hendaknya kita meyakini bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya adalah di saat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sehebat apapun engkau dalam melakukan perjuangan, jika bukan dengan kesadaran kalau itu kekuatan dari Allah, maka sebetulnya Anda tidak mendapatkan kemenangan. Termasuk bahkan itu menjadi sifat ujub, seolah-olah Anda bisa melakukan, oh aku bisa. Karena sesungguhnya nasir yang sesungguhnya, pertolong, penolong yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah Allah yang memberikan pertolongan kepada kita, siapa yang bisa mengganggu kita setelah itu? Maka banyak-banyaklah engkau kembali kepada An-Nasir, pemberi pertolongan yang sesungguhnya. Dan sungguh ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan dan sebaik-baik zat yang mengurusi urusan kita. Nah ini itirafnya Ibn Athaillah, padahal beliau dalam irama memohon. permohonan Ibn Atha'il Sadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat permasalahan yang beliau hadapi, permasalahan tentang pendidikan untuk anak, masalah segala macam. Dia mengadu kepada Allah satu sisi juga mengakui bahasanya yang memberi adalah Allah. Lihat nanti pengakuan Ibn Atha'il Sadari selanjutnya. Am kaifa akhibu anta al-hafiyyu bi? Bagaimana aku akan bisa gagal ya Allah, terkecewakan? Enggak, aku tidak akan kecewa selamanya ya Allah. Karena apa? Engkau selalu mencukupiku, meliputiku dengan karuniamu, maka aku tidak akan kecewa selamanya. Ini adalah i'tiraf. Sehingga mungkin terlintas setelah membaca doa ini ada mengatakan, loh saya kok sakit ya Allah? Kecewa, saya kok ada yang meninggal dari keluarga saya, kecewa. Atau macam-macam. Bertentangan dong i'tirafnya. Kan engkau yang mencukupi, engkau berarti pertolongan ya Allah. Tapi kenyataannya saya kecewa. Dilanjutkan nanti. Oleh Ibn Atha'il As-Sakandari. Ada nanti setelahnya ini munajat insyaAllah kebaca juga. Yang jelas bahasa Ibn Atha'il As-Sakandari mengajari agar kita sadar bahwa penolong yang sesungguhnya adalah Allah. Yang mengurusi kita adalah Allah. Maka kalaupun kita berusaha untuk mengurusi, tidak akan bisa sempurna kecuali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sombong di dalam menjalani hidup ini, termasuk di dalam mendidik anak kita, dalam menjalankan segala sesuatu. Jangan sok mengatakan itu karena aku. Termasuk yang paling pelik adalah urusan keikhlasan dalam sebuah perjuangan, sehingga dalam perjuangan dakwah kepada Allah tidak ada yang boleh mengatakan itu karena aku. Itu karena aku. Wah, itu kan karena aku. Wah, hebat benar nih. Karena Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang tertipu. Dan hati-hati wahai orang yang sudah berjuang dengan perjuangan yang besar. Apakah dengan hartanya atau dengan tenaganya. Awas, kadang-kadang setan membisikkan, setan menjadikan busuk amal kita melalui sisi ini. Mengatakan tidak ada seperti saya. Itu kan gara-gara saya. Wah ini ramainya majlis kan gara-gara saya. Wah itu pondok tuh kan gara-gara saya tuh. Oh, Masya Allah sudah mulai hancur. Lu bahwasanya semua penolong yang sesungguhnya adalah Allah dan yang mengurusi sesungguhnya adalah Allah. Ha ana tawassalu ilaika bi fakri ilaika. Ya Allah aku memohon kepadamu dan aku bertawassul dengan kefakiranku kepadamu. Bertawassul maksudnya apa? Aku telah menjadikan kefakiranku kepadamu, ya Allah, sarana untuk menghadap kepadamu. Maknanya adalah, Allah adalah zat yang maha kaya dan maha mulia. Lihat, engkau tidak akan sampai kepada Allah kalau engkau juga mengambil gelar kebesaran Allah. Akan tapi hendaknya di saat engkau menuju kepada Allah, engkau ambil gelar yang sangat pantas untukmu, sebagai pengakuan seorang hamba yang fakir, maka itu akan mudah dikabul Allah. Ya Allah, aku hambamu yang lemah. Aku hambamu yang lemah, ya Allah. Sama, contoh saja. Anda kedatangan seorang pengemis. Pak, mohon bantuan Pak. Alhamdulillah saya di rumah punya duit 2 miliar. Rumah saya gedung tinggi. Wasana. Kasih tidak? Kasih, uang ente kok. Akan tapi lihat dengan manusia saja, di saat kita minta, bagaimana seorang pengemis minta, menampakkan kefakirannya, oh, aku tidak makan, aku akan begitu. Dengan manusia, bagaimana dengan zat yang maha kaya? Lihat, menghadaplah dengan kefakiranmu. Artinya sadari dirimu adalah fakir ilallah, butuh kepada Allah, pertolongan Allah. Tanggalkan kesombonganmu di hadapan Allah, maka kalau sombong di hadapan Allah ya enggak dikabul dong. Di hadapan Allah sombong ya. Dengan manusia saja yang sepangkat dengan kita. Manusia kan sepangkat dengan kita. Dengan gaya begitu saja enggak pantas. Bagaimana dengan zat yang maha kaya? Maka menghadaplah kepada Allah dengan kefakiranmu. Biarpun kita sadar. Yang kita jadikan sebab diterima oleh Allah. Hendaknya sesuatu yang dekat kepada Allah. Kefakiran. Sampai dikatakan wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Yang makna harfiahnya begini, bagaimana aku bertawassul kepada Allah dengan sesuatu yang jauh dari Allah. Apa itu jauh dari Allah? Sifat fakir. Sifat fakir adalah bukan milik Allah. Artinya jauh dari Allah. Dan Allah tidak mungkin fakir. Allah jauh dari kefakiran. Lalu bagaimana aku menuju kepada Allah dengan kefakiran? Ini pengakuan dalam irama doa. Atau doa dalam irama pengakuan. Dia memohon kepada Allah, tapi sekaligus Ibn Athaillah As-Sakandari memaparkan sifat lemahnya. Sebetulnya, kemudian dia mengatakan bahwasanya kefakiran jauh dari Allah. Bagaimana digunakan untuk tawassul kepada Allah? Yang maknanya adalah, aku menghadap kepadamu ya Allah untuk kau kabul. Aku menghadap kepadamu dengan kefakiranku. Justru makna sebaliknya, makna yang sungguh adalah, engkau jauh dari kefakiran karena engkau adalah maha kaya. Aku yang fakir. Bukan maknanya menganggap kefakiran dekat kepada Allah, bukan. Kefakiran jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kefakiran adalah dekat kepadaku. Aku adalah fakir, segalanya fakir, apapun kita tidak mampu, kita tidak punya apa-apa. Kalau tidak diberi oleh Allah, bahkan di saat diberi oleh Allah pun kita tetap fakir. Yang sewaktu-waktu akan kita tinggalkan, harta yang melimpah ruah pun akan kita tinggalkan. Pengakuan lagi, am asyku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaik. Pengakuan, ya Allah, aku ingin mengadu kepadamu tentang permasalahanku. Istriku begini, suamiku begini, anakku begini, hartaku begini. Mau ngadu. Tapi kan engkau sudah tahu, ya Allah, tentang itu semuanya. Apa artinya pengaduanku? Aku ingin mengadu kepadamu tentang keadaanku. Tapi engkau kan sudah tahu, ya Allah. Lihat. Coba, sebelum kita doa, Allah tahu loh ya, Anda butuh itu. Cuman karena Allah menyuruh utuni astajib lakum, Allah sedang kalau kita minta. Semakin sering minta, menampakkan penghambaan, makanya dimulai dengan, aku menghadap kepadamu ya Allah dengan kefakiranku ya Allah. Engkau tahu apa permasalahanku, akan tapi tetap aku adukan kepadamu. Karena engkau senang jika aku mengadu kepadamu ya Allah. Am kaifa utarjibu ilaika bima qali wa huwa minka wa ilaika. Bagaimana ya Allah, aku akan menerjemahkan apa yang aku ucapkan sementara semuanya ini juga darimu. Maksudnya apa? Aku ngomong apa lagi kepadamu ya Allah? Sebab omonganku juga darimu, ilham darimu. Sudahlah, pokoknya habis deh. Aku mau ngomong apapun engkau juga sudah tahu. Maka sebetulnya aku ngadu ini hanya aku menampakkan kefakiran gue, seperti ibtihalnya Imam Haddad rahimahullah. Fa'du'ai wabtihali syahidun li biftiqhari. Aku memohon kepada Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bukan karena aku menganggapmu tidak, aku menyampaikan permasalahanku kepadamu ya Allah, bukan karena aku menganggapmu tidak tahu, akan tapi aku memohon kepadamu dan aku bertadarru', beribtihal, memohon dengan serius kepadamu karena memang aku adalah butuh kepadamu. Bukti bahwa saja aku butuh kepadamu. Menampakkan penghambaan kita, jadi permohonan kita kepada Allah sebetulnya dalam irama ikrar kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, kita minta, kalau minta kan di bawah, kita lemah, hamba, dan itu sebetulnya kalau permasalahan kita tahu Allah. Allah tahu semuanya. Solusinya juga tahu. Akan tapi disyariatkan doa, ud'uni astajib lakum, dihimbau untuk doa karena apa? Doa artinya ikrar penghambaan. Agar dirimu sadar betul kalau dirimu adalah seorang hamba. Am kaifa tukhayyibu amali? Bagaimana ya Allah, engkau akan sia-siakan angan-anganku, harapanku? Wa qad ufitat ilaika, sementara harapanku sudah aku gantungkan kepadamu. Ini pengakuan bahwasanya semua harapan kita adalah Allah yang akan kabul. Cita-cita akan kita kabul. Maksudnya gini. Ya Allah, aku berprasangka baik kepadamu. Bahwa cita-citaku enggak ada yang gagal kok. Kenapa? karena cita-citaku aku gantungkan kepadamu ya Allah, dan engkau adalah yang maha kuasa untuk mengkabul cita-citaku. Nah ini sama kalau kita mohon kepada seorang, Pak, tolong saya minta bantuan, tapi kayaknya Bapak enggak bisa, enggak punya duit. Ini enggak ada kan? Enggak ada gitu. Pasti dengan keyakinan engkau adalah orang kaya, engkau begitu. Dengan Allah pun demikian. Jadi kita selalu, ya Allah, aku prasangka baik bahwasanya cita-citaku enggak ada yang gagal. Kenapa? Karena cita-citaku sudah aku gantungkan dengan kekuasaan-Mu, dengan-Mu ya Allah. Nah gitu. Ini. Jadi husnudzonnya kuat dalam memohon. Makanya kalau mohon kepada Allah ya begitu. Astajib lakum, Allah akan kabul secara sesungguhnya. Jangan ragu-ragu, Allah ya Allah, kita dikabul enggak ya? Ah, ya, enggak dikabul. Apalagi buru-buru, oh, sudah 2 tahun saya tahajudan tetap saja nyungsep. Loh, kamu ngomongnya enggak benar. Innallaha yaqbalu doa abdi malam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan enggak buru-buru. Semua doa akan dikabul asalkan Anda jangan buru-buru. Buru-buru itu gimana? Belum apa-apa sudah ngomong, saya kok belum dikasih-kasih ya? Ini buru-buru. Coba Anda begini. Ada orang meminta kepada Anda bantuan. Eh? Anda sudah nyiapkan duit di saku. Hah? Cuma ngobrol dulu kan? Tentunya tiba-tiba orang itu ngomong, aduh, duduk 1 jam gak dikasih duit. Enak gak? Ya gak enak. Kamu ini buru-buru, ini sudah ada duit, cuman kamu kurang ajar, batal deh. Gitu. Dengan Allah kalau minta jangan, oh ini sudah duhaan tetap melarat. Jadi kalau sudah minta kepada Allah, sudah yakin nih Allah akan mengatakan. Ini diajar Ibn Athaillah Sakandari. Kau tidak akan membuat aku kecewa ya Allah selamanya. Engkau akan tidak membuat kecewa tentang cita-citaku ya Allah. Karena apa? Cita-citaku aku gantungkan kepadaku, kepadamu. Ufidat ilaik. Aku ingin jadi begini, aku mohon kepadamu ya Allah. Minta pertolongan kepadamu. Enggak mungkin. Karena engkau maha kuasa. Enggak benar Allah. Khusnudhan. Kalau khusnudhan dikasih. Am kaifa la tuhsin ahwali wa bika qamat wa ilaik. Prasangka baik lagi. Dan aku yakin ya Allah aku akan menjadi baik. Karena apa? Semuanya ini juga karenamu ya Allah. Aku bisa sujud, sholat, bisa berinfak dan sedekah juga karenamu. Jadi khusnudhan terus kepada Allah. Lihat permohonan itu harus dibaringin dengan khusnudhan. Bahwa Allah memang tempat untuk mengadu. Allahus samad. Tempat untuk menggantungkan harapan kita. Tapi kalau sudah kita gantungkan kepada kalau kita memohon kepada Allah tapi ada keraguan-keraguan, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ma altafaka bi ma azimi jahli. Oh, ya Allah. Alangkah lembutnya Engkau, lembut dan penuh kasihnya dirimu ya Allah. Pun demikian ma azimi jahli, alangkah besar kebodohan akan kelembutan-Mu kepadaku ya Allah. Maha. Bagaimana? Begitu lembutnya kasih sayang Allah itu kadang tidak dirasa. Di balik penyakit yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, ternyata kalau dia berpikir, kita sering bodoh. Dikasih penyakit, kasih demam, kadang-kadang sudah, wah kok demam? Tidak. Bahwasanya ada kasih sayang Allah di balik itu semua. Makanya dianggap, ma'adhibi jahli, lihat. Teramat besar kasih sayangmu kepadaku ya Allah, kelembutanmu kepadaku, cuman aku itu sering bodoh. Yang dilihat hanya penyakitnya saja, padahal di balik itu semua ada sesuatu yang besar. Kalau kita mau mencari, ma'al tafaka alangkah, alangkah lembutnya kasih sayangmu kepadaku. Kalau karunia yang besar, dapat duit, dapat rezeki, ini kan gampang bacanya. Tapi ada sesuatu di balik problem yang Allah berikan kepadamu, penyakit yang Allah berikan kepadamu, sesungguhnya ada kasih sayang Allah yang luar biasa. Akan tapi tertutup, kata Pak. Karena apa? Karena adhimi jahli, tertutup oleh kebodohan kita. Karena kita sering melihat musibah sebagai musibah saja. Padahal kita tahu musibah bagi seorang yang beriman adalah dengan segala kebaikan dari Allah. Di antara pengangkatan derajat, di antara pengampunan dosa, dan di antara tabungan pahala nanti di akhirat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Sebab minta sakit juga tidak boleh loh ya. Awas ya, jangan minta sakit ya. Ya Allah biarin saya sakit seumur hidup, yang penting masuk surga. Jangan ngomong gitu. Jangan sok kuat. Diuji bingung nanti ya. Kalau ngomong yang benar, saya selalu ingatkan. Kalau ngomong yang benar. Jangan ngomongnya orang putus asa seperti enggak punya Tuhan. Misalnya apa? Kaya raya tapi enggak punya anak. Akhirnya ngomong, ya Allah, sudah kaya, duit banyak, enggak punya anak. Mending saya punya anak biarpun melarat. Ya ini ngomong salah. Nanti ngapain ngomong gitu? Benar pusing kau nanti. Kalau ngomong jangan yang jelek. Karena Allah ngajari kita untuk mohon yang baik di dunia. Rabbana atina fiddunya hasanah. Biarpun orang-orang nanti di akhirat setelah melihat penyakit yang pernah diberikan oleh Allah di dunia akan menjadi pahala melimpah di akhirat nantinya. Sel, kenapa kok aku tidak sakit terus di dunia? Sebab ternyata sakit yang aku rasakan di dunia menjadi pahala besar nanti di akhirat. Itu di akhirat, tapi di dunia Anda jangan minta sakit. Mintanya adalah dengan nikmat lalu bersyukur dapat pahala, kan begitu. Rabbana atina fiddunya hasanah. Makanya jangan ngomong yang jelek, ngomong yang bagus. Biasanya ngomongnya orang buta asal, daripada begini mending gini, yang penting, enggak, baik semuanya. Lama cari pasangan, cari suami, kata, ya Allah, sudahlah pokoknya saya suami, yang penting baik, hitam juga enggak apa-apa. Bulat apa lonjong, ngomongnya jelek-jelek, kalau minta yang bagus ya. Sama lagi-lagi enggak menikah, ya Allah, jangan sampai saya tidak punya keturunan, saya ingin punya anak, pokoknya anak deh, ya Allah, kayak apa aja pokoknya anak. Ngomongnya, ngomong orang putus asa, tidak begitu. Allah Maha Kasih. Baik, di balik musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, ternyata Masya Allah, ada banyak hal kebaikan. Karena kebodohan, kalau kita hilangkan kebodohan, kita akan faham bahwasanya semua musibah yang Allah berikan kepada kita, ada nilainya di hadapan Allah. Penyakit yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kita tidak boleh minta musibah, dan tidak boleh kita minta sakit, akan tapi di saat Allah menimpakan kepada musibah, hendaknya engkau harus faham bahwasanya di balik itu semua ada kebaikan, dan tidak akan bisa tahu kecuali orang yang bertafakur secara sesungguhnya. Kenapa? Adim jahli, agungnya, besarnya kebodohan kita. Sehingga kalau mendapatkan musibah, yang kita lihat hanya musibah dan musibah saja. Tidak tahu kalau di situ ada pengampunan dari Allah yang tidak bisa diselesaikan dengan ribuan istighfar sekalipun, akan tapi cukup oleh Allah diberi penyakit, ternyata diampuni oleh Allah. Nah ini, wa ma arhamaka bima aqabihi fi'li, alangkah ini terus ini ibtihalnya permohonan Ibnu Athaillah juga dengan penuh keinsyafan, kesadaran gini. Ma'arhamak, alangkah penuh kasihnya engkau ya Allah kepadaku, bi, engkau sungguh maha kasih ya Allah kepadaku, padahal perilakuku enggak benar, cuman berarti bukan terus-terusan begitu, nyadari ya Allah. Nah ini tingkat tinggi kesadaran tentang kasih Allah, kasih sayang Allah. Biarpun kita melakukan kejelekan pun ternyata Allah masih penuh kasih loh ya. Maksiat dilakukan, Allah Maha Kasih. Dan ini termasuk kalau orang sudah pangkatnya tinggi, sebesar apapun pengabdiannya kepada Allah, dia masih tetap mengatakan kurang. Qabihu amali. Misalnya sudah melakukan sholat lima waktu, sholat tahajud dan sebagainya. Ternyata masih, ya Allah, masih ada sisa waktu yang aku biarkan begitu saja berlalu tanpa aku gunakan untuk mengabdi kepadamu, ya Allah. Para kekasih Allah itu sudah begitu hebat dalam beribadah, ternyata masih mengatakan dirinya itu adalah kurang dalam menjalankan tugas ibadah. Malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam tugas, di antaranya ada ajar, ada yang rukuk, mulai dari diciptakan sampai hari kiamat nanti mereka rukuk terus, ada yang kerjaannya sujud saja, ternyata di saat kiamat tiba dia bangkit dari sujudnya, dan di saat dibangkit dari sujud mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, mohon maaf. Ternyata aku dalam ibadah masih belum sempurna. Belum benar-benar. Padahal sujudnya tidak pernah terangkat. Masih mengatakan aku belum sempurna. Bagaimana yang kita sujudnya saja kayak tidak sujud. Masih mengatakan seolah-olah lebih hebat dari mereka. Sholat kita saja tidak sholat. Sholat kita masih sering seperti dagang, kan? Hitung-hitungan. Berapa menit? Cepatnya. Ingat toko. Ingat sawah dan sebagainya. Pun demikian Allah masih berikan kasih sayang kepada kita. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Ya Allah, lah ini kesadaran. Memang ini para orang-orang besar seperti Ibn Athaillah mengajak sadar benar. Ma aqrabaka minni, alangkah dekatnya engkau denganku dan alangkah jauhnya aku denganmu. Maksudnya apa? Allah itu maha dekat dengan kita. Dan kedekatan Allah, lihat semua, lihat. Kita berkedip mata ada dengan kuasa Allah. Lihat, nelen ludah dengan kuasa Allah. Denyut jantung kita ada dengan kuasa Allah. Detak jantung kita dengan kuasa Allah. Denyut nadi kita pun dengan kuasa Allah. Semuanya lihat. Kalau kita katakan, siapa yang menjadikan kau bisa mendengar? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi kita, kesadaran kita jauh. Seolah-olah Allah tidak dengan kita. Lihat. Seenaknya sendiri kita menggunakan mata kita melihat yang haram. Seolah-olah Allah tidak menjaga mata kita. Bukankah yang menjadikan kita bisa kedip dan melihat adalah Allah? Semoga Allah mengampuni kita semua. Lidah kita lihat, telinga kita. Ilaihi ma'arram afaka, alangkah penuh kasihnya engkau ya Allah. Bi denganku. Famalladhi yahjubuni anka, lalu apa ya Allah menjadikan aku tertutup darimu ya Allah? Ini pengakuan juga dari Ibn Athaillah As-Sakandari, ngajari kita. Kalau beliau insyaAllah sudah terbuka hijab itu. Beliau mengajari kita bermunajat. Ya Allah, engkau sungguh penuh kasih kepadaku ya Allah. Penuh kelembutan kepadaku ya Allah. Lalu apa ya Allah yang menjadikan aku tertutup darimu? Maksudnya sambil koreksi. Jawabannya lah ada dalam diri kita. Yang menjadikan tertutup kepadamu ya Allah adalah kesibukanku dengan selainmu ya Allah. Yang semestinya dunia ini adalah menjadi penghantar kita untuk kenal Allah, akan tapi terhenti kita dengan urusan dunia. Istri, hendaknya istri itu adalah menjadi tangga untuk kita sampai kepada kemuliaan di hadapan Allah. Begitu sebaliknya seorang suami. Dan harta hendaknya itu adalah tangga, pijakan kita untuk sampai kepada Allah, bukan menjadikan sebab kita berhenti sampai di situ. Apa yang menjadikan aku terhalang darimu ya Allah? Maksudnya koreksi diri. Padahal semuanya sudah jelas, engkau maha kasih, engkau penyayang, engkau ya Allah. Tapi kenapa kok aku masih susah kenal kepadamu ya Allah? Kembali kepada hikmah yang pernah diajarkan oleh Ibn Athaillah dari penghalangnya adalah, selama ini engkau adalah lebih mengutamakan selain Allah, kesibukanmu dengan duniamu. Padahal duniamu bisa engkau jadikan sebab engkau sampai kepada Allah. Penghantar dirimu kepada Allah, akan tetapi karena engkau mencari dunia hanya untuk dunia, terhentilah engkau kepada dunia dan tidak sampai kepada Allah. Yang mencari wanita menikah hanya untuk urusan perempuan saja, urusan yang tiada dapat istri saja. Mangkana hijrah itu ila imra'atin yusibuha amiran yang kihwa ila dunya yusibuha fakana hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau orang mau menikah itu hanya untuk cari istri, ya dapat istri beban. Tapi kalau dia karena Allah keindahan, dia senang sesaat merasa beban setelah itu karena mencari istri bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menikah karena Allah, lihat, dia mendapatkan seorang istri, di samping itu dia mendapatkan Allah. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi, seperti sabda Nabi, kalau engkau menuju Allah, kau dapat Allah. Biarpun kita menuju dunia dulu, mencari dunia, aku bekerja siang malam karena Allah. Untuk berikan nafkah kepada anak istriku agar dia terhormat, terjaga dari barang yang haram, tercukupi, kemudian untuk beribadah. Kau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalang kita. Jadi dunia ini semestinya tidak boleh menjadi penghalang. Semua yang ada bersama kita ini tidak boleh menjadikan kita terhalang dari Allah. Justru semestinya ini adalah menjadi sebab kita sampai kepada Allah. Akan tapi lihat, apa yang menjadikan engkau tertutup? Karena aku terhenti kepada dunia ini. Ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufu nabi ghairi, dikatakan oleh para ahli tasawuf, tidak ada yang menghalangiku untuk sampai kepada yang terkasih kecuali aku sudah berpaling berhenti kepada selainnya. Kalau anda ingin menuju kepada yang terkasih Allah jalla jalaluh, maka jika engkau melirik ke kiri kanan, susah sampai ke sana. Akan tapi orang hebat adalah menjadikan orang di kiri kanannya pendukung agar dia bisa meluncur sampai kepada Allah. Istrinya dijadikan penghantar menuju surga, anaknya penghantar menuju surga, harta yang ia miliki pun penghantar menuju surga, sehingga apa? tidak ada lagi yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang melimpah ruah pun ternyata bukan penghalang, justru dia menghantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi orang yang mana? Terhalang kepada Allah karena kekayaan kita, atau kekayaan kita kita jadikan tunggangan menuju Allah Subhanahu wa taala? Atau lebih busuk lagi, menjadikan Allah tunggangan untuk sampai dunia, naudzubillah. Sampai kepada dunia, naudzubillah. Menjual agama, bermacam-macam problem. Jadi ini, فَمَنْ لَذِي يَحْجُبُنِي أَنْكَ. Apa yang menjadikan aku terhalang darimu? Jawabnya adalah, kita harus tahu. Jawabannya adalah, aku sering mendahulukan. Aku di saat berurusan dengan dunia, bukan karena Allah. Jadi dunia aku menjadi penghalang antara aku denganmu, ya Allah. Maksudnya biar sadar. Biar sadar kita ini. Jadi jangan sampai ada di antara kita dengan Allah ada penghalang. Maka Allah adh-dhahir wal batin. Allah itu batin dan zahir. Zahir itu sangat jelas kalau kita melihat dengan mata hati kita. Tapi Allah menjadi batin kalau kita lihat hanya dengan mata ini. Batin. Tapi adh-dhahir Allah sangat jelas di saat kita melihat dengan mata batin. Melihat dengan mata batin ini adalah hati yang kenal Allah, lihat, tetap Allah akan jelas. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah. Karena hatinya sudah dengan Allah, sehingga apa? Di saat dia ditakdirkan menjadi seorang pejabat pun, menjadi pejabat yang kenal Allah. Menjadi seorang kaya, kenal Allah. Nah ini. Dan banyak contohnya orang-orang semacam itu. Dikembalikan kepada diri kita sendiri semuanya. Apa yang Allah berikan kepadamu? Yang punya jabatan yang mendengar suara ini. Apakah jabatanmu menjadikan kau semakin khusyuk dalam beribadah atau kau jauh dari Allah? Awas, hati-hati. Dulu waktu kau fakir kayaknya sering ngaji. Sekarang punya sepeda motor kok jarang kelihatan. Wah, jangan-jangan duniamu menghambatmu kepada Allah. Awas, hati-hati. Dulu waktu masih perawan, Masya Allah, di barisan paling depan ini punya suami seminggu sudah mundur ke belakang. Setahun sudah hilang, nggak ngaji lagi. Ini contoh ya. Contoh-contoh ya. Dulu belum nikah ngaji, bahkan sang sopong kau dapat jodoh nggak ngaji lagi ini. Baik, ayo kita berpikir untuk diri kita sendiri akan kita semakin mulia, semakin dekat kepada Allah sehingga tidak ada hijab lagi di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bissawab. Ya, baik, kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Dan kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak satu orang penanya dan jemaah ibu-ibu satu orang penanya dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Ya, kami persilakan kepada jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz di luar tema. Sekarang saya umur udah 50 tahun. Saya dari umur 20 sampai 40 sholat saya belak betong, seperti kadang sholat, kadang enggak. Karena sesudah nikah, saya kan cari nafkah, maklum kuli lah gitu ya. Sampai siang malam enggak pakai waktu. Jadi cara tobatnya itu harus bagaimana gitu. Karena enggak terhitung dari umur 20 sampai 40 tahun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, mumpung ini di bulan Rabiul Awal, pada saat kita dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di akhir ayat itu dengan jawaban Allah, tetapi pada saat kita mendengar berjanji, kita berjanji Bu ya, itu ada sebagian yang menjawab Allah dan ada sebagian yang menjawab sallallahu alaihi atau juga Allahumma sholli alaihi. Dan mereka yang beralasan menjawab lebih baik menjawab Allah, itu alasannya karena sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi itu adalah sebutan hanya untuk Nabi. Dan lebih baiknya dengan jawaban Allah itu alasan wirid. Apakah keduanya bisa dipakai? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hamba Allah yang sudah berumur 50 tahun, bercerita tentang masa lalunya, sering belang bentong lah bahasa Cirebonnya, ya, sering ketinggalan sholatnya, dan subhanallah di sekarang sudah beres, ada tobat. Yang harus disadari yang pertama, Anda harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan kejadian masa lalu Anda merasa menyesal sehingga perlu bertanya. Sebab ada orang enggak pernah sholat, enggak pernah mikir tentang sholat yang ditinggalkannya. Naudzubillah. Anda bersyukur Allah menjadikan Anda orang yang mikir gimana cara mengkodoknya. Gimana cara bertobatnya. Yang kedua adalah, cara bertobat yang ini, cara kedua adalah, untuk Anda bertobat dari sholat-sholat yang pernah Anda tinggalkan terdahulu adalah yang pertama, Anda jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Itu dulu. Enggak ada artinya mikirkan tobat, tapi sekarang juga meninggalkan sholat, enggak ada artinya. Anda sholat yang saat ini, Anda jangan sama sekali meninggalkannya. Satu. Apa ini yang kedua. Pokoknya, mulai detik ini aku tobat. Aku tidak ingin meninggalkan sholat. Sudah. Bahkan bukan saja tidak mau meninggalkan sholat, Anda peduli dengan sholat di awal waktu kalau perlu. Tanda tobat. Dan itu sudah dilihat oleh Allah. Ini benar-benar nih. Dia itu sebab diampuni Allah di masa lalu Anda. Secara batin, itu sudah sangat cukup secara batin. Anda rindu tidak ingin, Anda rindu untuk menjalankan sholat dan tidak ingin meninggalkan sholat. Bahkan Anda rindu mengerjakan secepatnya. Itu adalah batin yang dipandang oleh Allah melihat hati. Cuma secara zahir syariatnya, maka Anda wajib mengqadha. Lah mungkin bertanya cara mengqadha saya bagaimana? Jumhur ulama mengatakan sholat yang kita tinggal hendaknya diqadha. Apakah karena tertidur atau karena lupa? Manama an salatin falyusalliha mata staiqadha. Dalam riwayat man nasiya an salatin falyusalliha mata tadzakkar. Kalau orang lupa ketinggalan salat hendaknya dilakukan setelah dia ingat. Intinya bahwasanya mengqadha salat ada, maka jangan sampai Anda kalau ada orang mengatakan enggak wajib di ini dan sebagainya, ketahuilah jumhur ulama empat mazhab mengatakan salat yang ditinggalkan hendaknya diqadha, wajib diqadha, diulang. Cuman cara mengqadhanya gimana? Mulai dari umur 20 sampai 20 tahun nih bisa bungkuk kalau saya mengqadha ya. Ya mengqadhalah supaya tidak bungkuk, gimana caranya? Yang pertama, dalam hal ini Anda hitung dikira-kira dulu supaya Anda tidak diliputi oleh keraguan-keraguan. Kalau Anda mengqadha enggak pakai dihitung, jadi tetap saja sepanjang waktu enggak beres-beres, was-was terus. Sekarang begini, umur 20 tahun, sholat apa sih yang sering Anda tinggalkan? Dikira-kira aja seingatnya, Allah tidak memaksa kita di atas kemampuan kita kok. Ya saya kira-kira merenunglah dalam 1 jam, 2 jam kayaknya waktu SMA dulu itu 3 tahun, ya dihitung, bisa. Wah, berarti saya kayaknya enggak sholat selama 7 bulan utuh deh. Kalau dihitung-hitung ya, berarti Anda sudah 7 bulan selesai. Setelah itu jangan mikir lagi masa lalu Anda mikir 7 bulan saja. Sebab ada orang mengkodok enggak dihitung dulu selamanya, was-was beres atau belum beres, atau belum beres, atau belum beres, belum. Tapi dikira-kira dulu, dikira-kira kalau sudah mengira-kira, urusan dengan Allah. Dah, saya punya 7 bulan. Atau anggap saja ada 20 tahun, bah, full tidak sholat baik. Selagi full tidak sholat, Anda dalam keadaan belum mengerti saat itu, Allah memaafkan kepada siapapun yang belum mengerti. Mungkin Anda tidak mengerti pergaulan dan sebagainya. Dan sehingga jelas, Anda sekarang sudah tobat misalnya. Anda wajib mengqadha, mungkin disiasati saja agar kita tidak bungkuk tadi itu. Biasanya apa? Ya, setelah habis sholat, sholat lagi. Habis sholat, sholat lagi. Nanti, kalau Anda umur 50, nanti umur 70 tahun sudah lunas. Ya? Ya? Sekarang Anda mengqadha. Setiap habis sholat, sholat lagi. Habis sholat, sholat lagi. Habis sholat duhur lagi, habis sholat asar lagi, dan seterusnya, terus nyantai. Hah? Nanti diam-diam apa? Terbayar semuanya. Jadi disatai dengan kelembutan. Sebab orang bertobat pun harus lembut. Sebab Anda seorang ngajari tobat kadang dengan kekerasan. Dengan kekerasan, tobat harus lembut. Namanya orang bertobat. Biarpun secara fikih nanti dibedakan antara orang yang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, sama orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka cara mengkodoknya adalah beda. Ini kan dibahas juga dalam dunia fikih. Akan tapi dalam dunia tarbiyah untuk mengangkat orang agar mau tobat, ini beda. Biarpun pada hakikatnya harus kita sampaikan hukumnya adalah bahwasanya Kalau kamu meninggalkannya dulu dengan sengaja, maka kamu wajib membayar kontan. Lah kontan kok 20 tahun? Ini gimana kisahnya? Hah? Mungkin tidak sampai kerja, kerja untuk cari makan. Bahkan sampai ulama mengatakan, boleh tidak sholat hanya untuk cari makan kebutuhan. Tapi berat bagi seseorang yang semacam itu. Akan tapi makanya disiasati saja, yaitu setiap habis sholat, sholat lagi, sholat lagi, insya Allah kebayar. Semoga panjang umur yang bertanya, saya tidak lihat absen. Nah, kalau seandainya baru umur 5, beliau panjang umur ini. Kalau seandainya ada orang lain misalnya, 50 tahun tadi, kemudian 50 kok 5 meninggal, Allah sudah mengampuni. Karena apa? Niat mengkodoknya sudah ada. Niat mengkodoknya sudah ada, niat membayarnya sudah ada. Baik, kemudian ini pertanyaan ibunda. Ibu di kita yang menanyakan tentang berjanji mengucapkan Allah mengajak. Tidak ada anjuran waktu membaca Al-Quran dengan Allah. Akan tapi membaca Allah bukan sesuatu yang terlarang. Memang ada, Nabi pernah kalau melewati ayatul adab, ayat adab Nabi minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari siksa. Akan tapi bismillahirrahmanirrahim Allah, enggak ada. Tapi kalau misalnya ada tentang neraka, kita dianjurkan untuk minta perlindungan dari surga, minta surga. Ada Nabi disebut, kita berselawat, ada pendidikan semacam itu. Cuman kalau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allah, bukan saya tahu, zikir kok dilarang, enggak dilarang. Baik, kemudian baca berjanji, ini antara Allah dan selawat ini. Kalau orang ngerti maknanya, mudah. Kalau itu tentang cerita tentang Nabi, kemudian disebut sifat Nabi, maka orang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di situ tentang keagungan Allah, ya mungkin dengan menyebut nama Allah. Kalau ngerti maknanya adalah tidak ada masalah. Cuman kan tidak semua orang ngerti maknanya. Maka kami himbau. Ini biasanya itu begini loh kita ini. Kita suka ruwet. Orang sudah mau baca maulid saja diperebutkan antara Allah dan Rasulullah Muhammad. Sudah alhamdulillah masih membaca maulid Nabi berjanji. Ini jadi Ustaz jangan suka bikin masalah lah di dalam masyarakat ahli maulid. Baca Allah sallallahu alaihi nabi. Bacalah. Yang penting baca maulid sudah luar biasa. Baca Allah juga dapat pahala. Allahumma salli alaihi. Ini kadang-kadang kita ini memang kalau tidak punya masalah kayaknya bukan kita ini kan jadi problem kita ini sudahlah. Di sana masih ada hamba yang perlu ditolong yang anti maulid, anti berjanji. Kita doa ini sudah sama-sama ahli berjanji, ahli maulid sudah soal ini yang benar begini itu salah, benar ini. Terus innalillah. Boleh Bu semuanya double juga boleh. Allah, Allahumma shalli Muhammad. Sudah. Kita ini kalau tidak punya, kalau tidak nyalain temannya ini. Mungkin gara-gara jangan sampai gara-gara majelisnya lebih gede aja kita salahin. Wah, enggak boleh begitu. Sebetulnya bukan karena enggak boleh, karena dia lebih gede majelisnya. Jangan begitu nanti. Awas hati-hati. Itu kan cerita tentang sejarah Nabi. Makanya di saat sebut nama Nabi, maka yang faham mana langsung ya Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, masih alhamdulillah. Oh, Allahumma shalli Muhammad. Belum. Masih alhamdulillah ini masih membaca menyanjung Allah shalli ala Muhammad belum. Karena tidak ngerti artinya, kalau tidak ngerti artinya dimaafkan, tidak usah disalah-salahin. Boleh ya? Jadi aku boleh hilaf lagi. Sudah bersyukur Ibu kalau orang itu sudah mau membaca sejarah Nabi. Sudah begitu mau disalahin, ya Ustaz jangan suka nyala-nyalin deh. Kita sudah sama-sama baca maulid itu kan ribut masalah Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Memang baca Allah haram. Baca Allahumma sholli ala Muhammad haram. Dari mana itu semuanya? Oh ini memang ada. Semoga Allah maafkan. Saya harus tegas nih, memang saya menemukan begitu. Urusan kita jadi ribut ini. Bahkan kadang-kadang ngomongnya keras, enggak benar itu, salah. Aduh, salah. Apa? Salah. Salah secara syar'i atau salah menurut akalmu? Secara syar'i mana larangan syar'i yang demikian itu? Enggak ada larangan secara syariat. Jadi boleh besok Bu ya, enggak ada masalah sana. Enggak, saya enggak pengin. Sudah baca maulid alhamdulillah, adapun caranya masih terserah silakan. Mengamin, amin juga boleh kok. Amin. Karena enggak ngerti artinya. Amin. Ya sudahlah. Tidak apa-apa. Dipikir doa secara umum ada doanya. Baik, selesai ya. Jangan sampai di kalangan ahli maulid pun ternyata ribut urusan-urusan semacam itu. Urusan cara membaca dan sebagainya, urusan ini. Sama saudara. Begitu saja kok. Mana? Apakah ada sandaran secara syar'i dan sebagainya? Tidak ada. Jadi, boleh itu semuanya. Tidak ada masalah. Zikir semuanya. Yang satu salawat, yang satu adalah zikir. Ini saja. Baik, insya Allah jangan lupa maulid Nabi SAW selanjutnya kita mengadakan di alun-alun di sini. Di alun-alun kita mengadakan perayaan maulid Nabi SAW, tepatnya tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember, ya, di tempat ini, insya Allah di alun-alun. Mohon diimbu untuk memberikan informasi kepada yang lainnya. Dan jangan lupa untuk serius dalam bergabung dalam perjuangan kita untuk berdakwah, untuk mengadakan bermacam-macam program dakwah, mulai dari sekolah, pondok pesantren, media dakwah, dan mintalah kepada Allah, semoga Allah mengirim perjuangan. Sampai hari ini, kami tidak pernah mengatakan Allah tidak mengkabul. Akan tapi, Allah akan memilihkan waktu yang tepat untuk pengabulan. Di antara adalah program televisi yang bisa diakses secara internasional melalui satelit. Kita selama ini masih melalui stasiun-stasiun radio. Sementara yang punya media televisi dan sebagainya adalah orang, banyak di antara mereka adalah orang di luar agama kita. Maka memohonlah kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga, orang yang bisa menjadi sebab kita punya media televisi yang bisa tersebar ke penjuru dunia melalui satelit. Karena sekarang masih memanfaatkan media internet dengan YouTube-nya dan sebagainya, akan tapi kita ingin lebih sempurna lagi dengan media televisi melalui satelit. Semoga Allah mudahkan ini semuanya, mengirim ahli surga, dan juga pembebasan tanah, tetap berjalan pembangunan pondok, dan kami juga menghimbau kepada siapapun yang menemukan para pejuang-pejuang yang ingin berjuang, maka hendaknya Anda sambungkan. Mungkin ada orang, saya punya sekolah dengan berapa puluh gedung, sekarang bangkrut sekolahnya, enggak mau dipakai, pengen dibuat pondok, sampaikan kepada kami, nanti akan kita bahas bersama untuk dihidupkan lagi. Dakwah berdakwah, Anda menyampaikan pun dapat pahala. Jangan diam Anda melihat peluang-peluang untuk dakwah. Baik, ini saja. Majlis Al-Bahjah, pengumuman Al-Bahjah Muslimah Ahad yang akan datang, tempatnya di Pondok Pesantren 11 Rabiul Awal. Baik, kemudian Malam Cinta Rasul Sabtu malam Ahad 22 Rabiul Akhir atau tanggal 31 Desember di alun-alun Kota Cirebon. Baik, ini saja. Dan bagi siapapun yang ingin berjuang di dalam pembebasan tanah dan pondok pesantren, bisa menghubungi pondok langsung atau ini, karena ini kita harus memperluas, karena lokasi pondok harus diperluas dan perluas pembebasan tanah dan pembangunan pusat. Di cabang pun juga tetap, hanya kita bicara tentang di pusat, hendaknya menghubungi 085311222. Aduh, duanya berapa ini? 2345. 085311222222, duanya 5 ya, 5. Duanya 5 kemudian 5, insyaallah. Atau datang ke pondok pesantren biar lebih semakin yakin melihat keadaan anak-anak santri dan sebagainya, biar tergugah hatinya untuk bisa berbuat baik di sana karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna. Unsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. وَأَثِرْنَا وَلَا تُثِرْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang melihat keadaan kami, yang maha mengetahui tentang keadaan kami, kami mohon, ya Allah, pilihkan untuk kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri kami dan keluarga kami, Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah-musibah dan ujian-ujian, ya Allah. Kami mohon, berikan kepada kami karunia dan kenikmatan darimu, dan mudahkan kami untuk mensyukurinya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, teramat banyak nikmat yang kau berikan kepada kami. Dan sungguh kami tidak akan mampu mensyukuri semua nikmatmu. Akan tapi ya Allah, kami pun juga takut jika nikmat itu kau cabut. Maka kami mohon, nikmat yang kau berikan kepada kami di dunia, jadikan itu mukadimah kenikmatan nanti di surga. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad, anak dan istri kami, keluarga kami, ya Allah, yang telah menjadikan kami senang di dunia ini, jadikan mereka juga, ya Allah, kegembiraan kami kelak di surga. Ya Allah, rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah, dan jadikan itu semua sebab kami bisa sampai kepada surgamu. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berkumpul di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat, di dalam diri dan keluarga mereka, ya Allah. Lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah. Jadikan hati kami semakin hari semakin rindu dan cinta kepadamu. Rindu dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindu dan cinta di antara kami, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan dan percekcokan, perselisihan dan pertentangan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangan, rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Bencikan mereka dengan sebab-sebab keterhinaan. Dan kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. yang menjadi sebab mereka mulia dan baik di dunia dan di akhirat. Yang sudah menikah, ya Allah, jaga keindahan dalam rumah tangga mereka, wahai zat yang memiliki kebahagiaan, yang memberi kebahagiaan, ya Allah, wujudkan keindahan dan kebahagiaan kepada kami, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan ampuni kami semua. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka ketulusan. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan kau hukum kami di dunia dan di akhirat karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kau hukum kami di dunia, ya Allah. Dan jangan kau hukum kami di akhirat karena dosa kami. Tapi kami ingin kau ampuni dosa kami tanpa hukuman, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan sungguh banyak dosa yang kami tahu kalau itu dosa. Tapi kami masih sering melakukannya, ya Allah. Maka ampuni dosa kami yang itu, ya Allah. Hentikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Hentikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.